السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan keimanan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khutbah Jumat, khutbah hajah yang selalu diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar senantiasa berada di atas ketakwaannya, agar senantiasa musabaqah fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amalan-amalan saleh tentunya dengan keikhlasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka kerjakanlah amalan-amalan yang saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan sekali-kali jangan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hudibatun nar, بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan bahwa neraka itu hujibat. Imam Nawawi rahmatullahi taala menyebutkan bahwa hujibat yaitu ditutupi, sehingga apabila seorang melakukannya masuk ke dalamnya. Nabi mengatakan hujibatin nar bisyahawat, neraka itu ditutupi dengan syahwat-syahwat. Wahudibatil jannah bil makarih, dan surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci, makarih. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan hudibatil nar, raka itu ditutupi dengan syahwat-syahwat, dengan syahwat-syahwatnya dunia, syahwat-syahwat yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan, sehingga seseorang apabila melakukannya maka dia masuk ke dalamnya. Dan begitu pula hujibatil jannah bil makarih, surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci. Seseorang bangun malam melaksanakan sholat malam, ketika orang-orang tertidur lelap, sesuatu yang sukar untuk dilakukan, melangkahkan kakinya ke masjid, ketika pada pagi hari subuh, ketika sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sesuatu yang banyak orang yang tidak mungkin, berat kakinya untuk melangkahkan, sehingga ketika seseorang meniatkan dirinya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi ringan, dibukakan al-jannah, sehingga orang bisa masuk ke dalamnya. Berpuasa Ramadan, menahan hawa nafsunya, menahan dari makan dan minumnya, sesuatu yang banyak orang tidak menyukai, tetapi ibadah semuanya merupakan jalan menuju surga, jalan menuju surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ وَجَنَّةِ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang rajin ibadah, senantiasa melakukan ibadah siang hari, malam hari, hatinya tersentuh ketika mendengar azan, mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diucapkan hayya 'alas shalah, marilah kita salat, maka takwanya ditutupi. Bangun dari tidurnya, bersegera menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya, itu rasa berat, tetapi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar sekali. Dalam ini Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan hujibatil jannah bil makarih, surga itu ditutupi dengan sesuatu yang dibenci. Ketika seseorang berboya-boya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, minum minuman keras, berzina, melakukan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, mencuri, merampok lain sebagainya, itu semuanya syahwat, syahwat-syahwatnya dunia, yang dimana seorang apabila melakukannya masuk ke dalam neraka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, as-sabru dia, kesabaran adalah pelita. Ketika seseorang ketika menghadapi kehidupan-kehidupan di dunia dengan tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, sabar di dalamnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, as-sabru dia, sabar adalah pelita. Pelita yang akan menggandeng tangan kita di dalam kegelapan. Pelita yang akan senantiasa menerangi kehidupan-kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini di dalam jalan yang selamat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang berkaitan tentang sabar di dalam Al-Qur'an aktsar min 90 marrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang sabar di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandingkannya dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ketika seseorang menjalani dalam kehidupan di dunia ini sadar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan, menahan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala bighairi hisab. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang bisa menahan dirinya dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dan hal ini yang telah dilakukan oleh para anbiya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabar dalam kehidupannya. Dan juga yang telah dilakukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, sabar di dalam kemaksiatan sehingga beliau dipenjara dikarenakan kesabaran Nabi. Sabar ketika memakai dari panggilan wanita untuk melakukan berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsi wa khallatil abwab wa qalat hayta." Seorang perempuan yang mengajak Yusuf alaihissalatu wassalam untuk berzina. Warawadatul lati huwa fi baitiha, di rumahnya, rumah perempuan tadi, memanggil Yusuf alaihissalatu wassalam dengan mengatakan, hai kalam, ta'al, kembalilah. Dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Padahal ketika dia tidak menolak untuk diajak berbuat berzina, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika perempuan-perempuan mengajak untuk berzina, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabbku, penjara lebih baik untukku daripada aku melayani mereka-mereka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika bersabar dijadikan tameng baginya yang akan menjadi pelita baginya, yang mengatakan penjara lebih baik untukku daripada melayani mereka. Berdoa kepada Allah, Qala Rabbi sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih baik untukku ya Allah daripada aku harus melayani mereka. Ini yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, menahan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang berusaha sabar menahan syahwatnya dari syahwat-syahwat wanita-wanita yang mengajak berbuat asusila, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doanya. Hal ini sebagaimana kita menjadi alaih salatu wassalam, ashabullah, orang-orang yang terperangkap di dalam gua yang tertutup oleh batu yang besar. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya kita tidak akan bisa keluar dari gua ini dikarenakan batu yang menutupi, kecuali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Kemudian di antara mereka yang betul ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai sepupu dan aku mencintainya dan aku menginginkannya. Kemudian ketika sepupuku tadi menderita, mendapatkan musibah, meminjam uang kepada aku, maka aku berikan dengan syarat dia memberikan keperawanannya pada diri. Kemudian ketika berada di kamar berdua, perempuan tadi mengatakan kepada laki-laki tadi, innakillah, bertakwalah kau kepada Allah, janganlah kau robek keperawanan ini kecuali sesuatu dengan yang hak, sesuatu yang benar. Maka orang tadi tidak jadi dapat berzina dengan perempuan tadi, ditinggalkan perempuan tadi. Kemudian mengatakan, wow, apabila amalku ini mengharap pahala darimu, maka bukakanlah pintu yang menutup gua ini, maka terbukalah bagi tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mengerjakan amalan-amalan saleh, bersabar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, maka bisa seseorang bertawassul dengan amalan-amalan saleh, sebagaimana dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Begitu juga yang telah diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu orang yang menjadikan kesabaran dan salat menjadi penolong baginya. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buah ibunya kecuali tiga. Yang pertama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Nabi Rasulullah SAW menjadi ketangan, yaitu seseorang bayi di kisah Juraij, seorang pemuda yang rajin ibadah yang bernama Juraij, yang di mana diberikan cobaan, orang-orang kampung yang sekelilingnya tidak menyukainya, sering mengejeknya. Kemudian orang-orang kampung mereka berebut bagaimana agar supaya Juraij ini melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, berzina. Kemudian diutuslah seorang perempuan zani yang suka berzina. Perempuan tadi datang kepada Juraij, ingin melakukan zina dengan Juraij. Kemudian Juraij menolaknya. Juraij menolaknya. Budak perempuan tadi melihat ada si pengembala kambing dan berzina dengan pengembala kambing dan hamil perempuan tadi. ketika sudah melahirkan bayi, perempuan datang didatang kepada orang-orang kampung. Lihatlah oleh kalian yang telah dilakukan oleh Jureyj. Ini hasil perbuatan Jureyj. Kemudian orang-orang kampung datang berbondong-bondong menghancurkan tempat ibadahnya Jureyj. Dihancurkan rata dengan tanah. Jureyj dengan tenangnya bertanya kepada orang-orang kampung, "Ma syakunukum? Apa urusan kalian?" Orang kamu mengatakan, "Engkau telah berzina dengan perempuan ini." Dan ini bukti-buktinya, yaitu bayi yang telah lahir dikarenakan engkau telah berzina dengan perempuan ini. Kemudian Jureyj mengatakan, "Mana bayi tadi?" Ketika dibawakan, Jureyj mengatakan, "Jani usalli rakaatayn." Tinggalkan aku sebentar salat dua rakaat. Ketika Jureyj salat dua rakaat, kemudian kembali dan ditusuknya, dipegangnya perut dari bayi tadi mengatakan, Jureyj bertanya, "Ya Qadhi, man abuk?" Wahai bayi, siapa bapakmu? Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi tadi berbicara dengan mengatakan, "Arrai, bapak saya adalah si gembala kambing." Maka orang-orang kampung meminta maaf kepada Jureyj dengan mengatakan, "Kami akan bawa kembali tempat ibadah dengan emas." Jureyj mengatakan, "Jangan. Bangunlah dengan sedia kala." Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Jureyj menjadikan sholat dan sabarnya sebagai tameng di dalam menghadapi kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. "Ya ayyuhalladzina amanu istaiinu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Astagfirullah. Innahu Ghafurur Rahim. إن الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فرحبي بسلامكم يوم لنا الله سبحانه وتعالى. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana di dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dillih yawma la dilla illa dilluh." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tujuh golongan yang di mana mereka tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan di antara tujuh golongan tadi, yang di antaranya rajulun da'atkum ra'atun dzatu husni wa jamalin faqala inni akhafullah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, termasuk dari seorang yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah nanti, yang di mana tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan, dzatu husni wa jamali, perempuan tadi adalah perempuan yang cantik, diajak untuk berzina. Kemudian orang tadi mengatakan, "Qala inni akhafu Allah." Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan orang ini adalah termasuk adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana dia menjadikan kesabaran di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dipanggil oleh perempuan yang cantik, diajak untuk berzina gratis, mengatakan ini makhlukullah, saya takut. Orang hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang sepatutnya kita lakukan. Ketika kemaksiatan-kemaksiatan menjadi merajalela, kita jangan dekati maksiatan tadi. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan disabari kemaksiatan tadi, tidak memasukinya. Karena ini yang telah dilakukan oleh para anbiya sebagaimana yang disebutkan, yang menjadikan tameng, benteng, kesabaran di dalam mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kita semuanya bahwa kesabaran ini adalah sebagai tameng bagi kita semuanya di dalam menghadapi kemaksiatan-kemaksiatan. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Malik Al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan la yakhrunanna min ummati aqwamun yastahiluna wal harir wal khabr wal ma'azif. Rawahu Bukhari. Nabi mengatakan pasti nanti ada di antara umatku mereka yang akan menghalalkan minuman keras, wal hira, zina, wal harir, memakai sutra, wal ma'azif, juga alat-alat musik. Wahai subhanallah, terjadi pada zaman ini dan semuanya berkumpul dalam satu tempat. Di dalam tempat-tempat seperti diskotik dan lain sebagainya ada minuman keras. Di dalam tempat-tempat kemaksiatan ada pelacur di dalamnya. Di dalam kemaksiatan-kemaksiatan ada lagu-lagu di dalamnya, dimainkan alat-alat musik di dalamnya, terkumpul semuanya. Bahkan mereka laki-laki memakai sutra, ada semuanya. Jangan ini kita senantiasa bersabar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat-sangat banyak sekali bagi mereka yang senantiasa bersabar di dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala taufiq wa hidayah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua yang taufiq dan hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-'afafa.